Pembagian kedua untuk fi'il. Pembagian kedua untuk fi'il yang qasimul fi'il ila sahihin wa mu'tal. Fi'il terbagi ke sahih dan mu'tal. Setelah kemarin fi'il terbagi tiga, ada madi, ada mudari, ada amar. Setelah itu lagi beliau bagi fi'il lagi dari sisi yang lain, yaitu ada namanya fi'il sahih, ada namanya fi'il mu'tal. Apa itu fi'il sahih dan apa itu fi'il mu'tal? Beliau akan jelaskan. Fas-sahih ma khalat usuluhu min ahrufil illati. Ini pengertian dari penulis, ini pengertian yang singkat sekali. Ya. Maka sahih adalah apa yang usuluhu, bangunan aslinya, kholat, kosong min ahrufil illah, kosong dari huruf illah. Ingat, bangunan asli. Artinya kalau ada huruf illah tapi bukan bangunan asli, maka tetap sahih. Misalnya qatala, kan ada huruf illah alif, tapi kan bukan bangunan asli. Kalau ditanya qatala sahih atau mu'tal? Sahih, karena dilihat dari apa? Bangunan asli. Jadi yang penting bangunan aslinya kosong dari huruf illah, maka dia dinamakan dengan fi'il sahih. Apa itu huruf illah? Wahia dan dia, hia kembali ke huruf illah. Huruf illah itu adalah al-alifu wal-wawu wal-ya. Artinya bisa antum katakan, fi'il sahih adalah fi'il yang kosong bangunan aslinya dari ya, dari alif, dari wawu. Ya, fi'il sahih adalah fi'il yang bangun aslinya kosong dari alif, kosong dari waw, kosong dari apa? Ya, bangunan aslinya. Nah, contoh. Kataba. Sahih? Jalasa. Sahih? Sahih. Thumma inna harfal illati. Ya. In sukinat. Wam fataha maqoblaha yusama linan. Ini faedah tambahan saja ini. Sebenarnya ya pengertian fi'il sahih selesai. Ini ada tambahan. Ini huruf alif, waw, ya, apa nama-namanya? Kata beliau. Thumma kemudian. Inna harfal illah, sungguh huruf illah itu. In sukina, kalau dia disukun. Wam fataha dan terfataha. Maqoblaha, maqoblahu, apa yang sebelumnya? Dia huruf ilahnya sukun, ya, itu kan ada tiga ini, ada alif, ada waw, ada apa? Ya, semuanya sukun. Alif sukun, wawnya apa? Sukun, ya-nya sukun. Sebelumnya fathah. Sebelumnya apa? Fathah. Apa namanya? Paham nama ini? Pertanyaannya, kata beliau rahmallahu ta'ala, ini urusan tajwid sebenarnya, tapi dimasuk. Yusamma linan. Namanya huruf illah, tapi huruf illahnya apa? Lin. Lin. Paham palu? Namanya huruf illah, lin. Cirinya, cirinya apa? Apa cirinya? Dia sukun sebelumnya, fathah. Huruf lin. Katau, wasaif. Iya, seperti juga antum katakan bab, kan kurang, kan semua huruf illah tiga. Beliau contohkan berapa? Beliau contohkan berapa? Dua, cuman apa? Saud, waw, saif, ya, alifnya babun misalnya. Paham gak ini? Ya, cuman dia karena dia punya nama lain juga nanti ada dua namanya, beliau tidak contohkan. Fa in janasahu ma qablahu min al harakat. Fa in, jika dia janasah sejenis ma qablahu dengan apa yang sebelumnya min al harakat, berupa harakat atau sejenis Ini kan ada alif, ada waw, ada apa? Ya. Sebelum alif ada fathah, sebelum waw ada dhamma, sebelum ya ada kasro. Ini namanya janasa, sejenis. Ya, kalau sama antara huruf itu dengan harokatnya sebelumnya, paham kan? Ingat, sejenis temannya. Waw cocok dengan dhamma, ya cocok dengan kasro, alif cocok dengan fathah. Apa namanya? Kata beliau rahmallahu ta'ala, yusamma maddan. Dinamakan dengan apa? Mad. Paham gak ini? Dinamakan dengan apa? Mad. Ya, misalnya anggaplah ada huruf B di sini. Huruf Ba sebelum waw, huruf Ba sebelum alif, huruf Ba sebelum ya. Paham? Kita bilang Ba, Bu, Bi. Paham gak ini? Ini namanya sejenis. Itu namanya apa? Mad. Dipahami ini? Dinamakan dengan huruf illa mu'tal, tapi huruf apa? Huruf mat. Jadi langsung bilang begitu. Kalau tidak sejenis fathah, oh huruf lin. Huruf apa? Lin. Kalau sejenis, namanya huruf apa? Mat. Huruf mat. Iya, huruf mat. Kemudian kata beliau, ka seperti kola, yakulu, kila. Contohnya ada tiga. Kola, contoh itu siapa itu? Hah? Hah? Alif. Kila, yakulu. Wow, kila. Ya. Paham kan? Iya, ya. Kemudian, lihat lagi setelahnya. Fa'ala dhalika la tanfakkal alif an kauni harfu illah. Maka di atas hal ini, la tanfakka, tidak akan lepas, artinya terus menerus, al-alif itu tidak akan lepas dari ankauniha, dari keberadaannya harfi illah. Alif tidak akan pernah lepas dari huruf illah, wa mat, wa lin. Alif bisa dikatakan dia mat, bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan apa? Lin. Apa maksudnya lin? Hah? Kalau sebelumnya fathah kan namanya huruf lin. Iya. Kalau dia sejenis namanya apa? Hah? Mat, berarti kalau alif, kalau waw sama ya, ya dia hanya bisa dikatakan mat atau lin. Kalau sebelumnya fathah, lin. Kalau sebelumnya huruf harokat sejenis, kita bilang apa? Mat. Paham kan? Iya, tapi kalau alif, selalu kita bilang mat, lin. Kenapa lin? Sebelumnya fathah. Kenapa mat? Harokat sejenis. Paham itu alif? Ini khusus alif. Paham Ahmad? Yakin? Iya. Dia, kenapa li sukuniha wa fatimah qoblah da'ima? Karena dia sukun dan selalu sukun. Dan difatah sebelumnya selama-lamanya. Karena alif tidak pernah sebelumnya di doma, tidak pernah sebelumnya di kasro. Alif itu. Iya. Bikilafi uhtaiha. Berbeda dengan dua saudarinya. Siapa dua saudarinya? Siapa? Waw dan? Ya. Dipahami ini? Berbeda dengan dua saudarinya. Wal mu'salsai. Wal mu'tal. Sementara yang kedua ada namanya fi'il mu'tal. Makana ahadu usulihi harfa illatin. Apa yang salah satu bangunan aslinya? Huruf illah. Salah satu bangunan aslinya adalah waw. Salah satu bangunan aslinya ya. Salah satu bangunan aslinya adalah alif. Sudah, namanya apa? Namanya fi'il mu'tal. Umum dia di ain, di ba, di lam. Yang penting ada di dalamnya salah satu huruf illah. Walikullin minas sahih wal mu'tal aqsam. Setiap dari sahih dan mu'tal itu ada pembagiannya, akan datang sebentar. Kata beliau, aqsamus sahih, pembagian sahih. Yang qasimu sahih ila salim wa mudhaf wa mahmuz. Ini pembagian tidak asing bagi kita, karena kita sudah belajar di buku sebelumnya. Di buku sebelumnya. Iya, alhamdulillah. Ada namanya salim. Apa artinya salim? Ingat-ingat masa lalu sedikit. Apa fi'il sahih salim? Selama dari huruf illah dan hamzah dan hurufnya sejenis. Tiga. Iya. Kalau Mahmud, Ahmad. Mubar. Sahih Mahmud. Terdapat huruf hamzah. Terus? Sahih. Terdapat huruf hamzah dalam bangunan asli. Terus? Masih kurang. Imran. Tidak ada huruf illah. Terdapat hamzah. Tidak ada huruf illah. Iya, begitu. Kalau mudhaf. Kalau mudhaf. Langsung jawab ya. Apa? Terdapat huruf sejenis. Ada huruf illah. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Iya. Fasalim. Maka salim. Ma salimat. Usuluhu min ahrufi illa. Wal hamzah. Wat tadi. Ini tadi. Maka salim. Adalah apa yang selamat asli bangunan aslinya. Min ahrufi illa. Dari huruf illa. Satu. Wal hamzah. Dua. Wat tadi. Dan huruf sejenis. Itu namanya fi'il sahih salim. Ka seperti doroba, nasoro, koada, jalasa. Semua ini namanya sohi. Sohi. Sohi. Salim. Fa'idan yakunu, yakunu kullu salimin sohiha. Wal'aks. Maka kalau begitu, setiap salim sohi, tapi tidak sebaliknya. Kalau dia salim, pasti siapa? Kalau dia salim, pasti? Hah? Pasti? Sohi. Tapi apakah setiap sohi salim? Tidak. Hah? Tidak. Karena sohi bisa mudo'ak, bisa mahmud. Alhamdulillah. Wal'aks, tidak sebaliknya. Wal mudo'af, wa yuqalu lahul asam. Nah, ini sudah dikasih nama lain ini. Wal mudo'af. Yuqalu lahu dinamakan juga dia al-asom yang tuli. Kenapa dibilang tuli? Karena orang bilang apa-apa dia bilang farro. Kan orang tuli saja yang dikasih begitu. Kan yang biasa kan doroba, kotala, jalasa. Kalau dia marro. Iya, bro, paham ini? Iya. Tahu dikatakan tuli. Kan dia tidak bisa dengar, dikasih tasdid hurufnya. Iya kan? Coba sama enggak? Sama enggak kita bilang begini? Kotala sama dengan kata abdo. Sama enggak? Kotala abdo. Beda? Sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Bangunannya. Nah, cara mengucapkannya. Kalau yang pertama biasa kotala, biasa kotala. Orang bilang kotala. Kalau ini ada agak keras sedikit orang Makassar. Seperti bicara sama orang tuli. Abdo. Paham? Jadi dinamakan fi'il mudhaf fil al-asam. Fi'il untuk orang yang tuli. Paham, Uban? Karena terulang hurufnya. Iya kan orang kalau tuli kan diulang saja. Iya. Iya, kalau suruh makan mubar. Belum dengar? Makan. Paham, mubar? Diulang hurufnya. Makanya dinamakan dengan fi'il apa? al-asom, yang tuli. Nama lainnya. Iya. Yeah. Jadi kalau tanya apa itu si tuli? Nah ini. Karena belum dia bilang lisidati karena kerasnya. Karena apa? Kerasnya belum bilang. Yang kosim oleh kismain fil mudhaf terbagi dua. Ada mudhaf tsulatsi. Sebenarnya pembagian ini nanti akan datang. Ada mudhaf tsulatsi. Ada namanya mudhaf tsulatsi wa mazidu dan tambahannya. Wa mudhaf rubai dan ada mudhaf rubai. Berarti yang baik-baik ini karena penjelasannya dikasih ke depan kan masya Allah. Apa itu mudhaf tsulatsi? Apa itu mudhaf rubai? Cirinya supaya bisa dibedakan. Kata beliau rahmallahu taala fa mudhaf tsulatsi wa maziduhu, maka mudhaf tsulatsi dan tambahannya, maka na ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid. Mudah sekali kalau ini. Apa yang ain dan lamnya satu jenis? Kalau ain dan lamnya adalah huruf sejenis, maka namanya mudhaf tsulatsi. Ka, contoh. Nah, contoh. Farra. Aslian sama kan? Ain dan lamnya sama. Madda. Wastama wamtadda. Wastamadda. Semua ain dan lamnya adalah huruf sejenis. Wahuwa mahallu nadri sorfi. Dan inilah tempat pandangan orang sorof. Ini yang mereka bahas perhatiannya di sini. Karena yang terbanyak ini. Mudu'ab tulasi. Mudu'ab tulasi. Wa mudu'ab rubai. Yang kedua ada namanya mudu'ab rubai. Apalagi itu mudu'ab rubai. Ah ini. Perlu lagi kita lihat cirinya supaya bisa dibedakan saja walaupun katanya sedikit dalam bahasa Arab. Ya, maka nafa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wa ainuhu wa lamuhu tsani min jinsin. Apa yang fa'nya dan lam yang pertama satu jenis, ain dan lam yang kedua sejenis. Terpisah dia. Lihat ini, lihat. Damdama. Damdama. Kita pisahkan dulu. Dam apa? Dal ini. Hah? Fa. Min. Yang pertama. Ain. Al-ula. Ain. Yang pertama atau ain saja? Ain saja. Dal. Yang kedua. Lamu. Al-u-ula. Mim yang kedua. A-lamu-a-san. Apa ciri mudhaf rubai? Dia bilang apa tadi? Fa dan lam yang pertama sejenis. Ain dan lam yang kedua sejenis. Jadi ini dia. Sejenis. Sejenis. Paham gak? Fa dan lam pertama sejenis, ain dan lam kedua sejenis. Contoh zalzala. Gimana ini Palu? Zalzala. Mudhaf atau bukan itu? Hah? Mudhaf? Mudhaf. Mudhaf apa? Rubai. Apa cirinya? Fa dan lam pertama sama. Ain dengan lam kedua sama. Itu ciri-ciri. Kalau tidak sama, tidak. Sohi biasa. Misalnya itu dapat kata dah roja. Dah roja. Dah roja. Mudhaf atau bukan ini? Nah. Ahmad? Dah roja. Kenapa? Hah? Tidak sama apanya? Hurufnya. Iya, hurufnya tidak sama ya. Iya. Fa dan lam pertama tidak sama. Ain dan lam kedua tidak sama. Jelas ini? Ah, masya Allah. Kazalzala wa as'asa wa qalqala. Semua ini. Ini namanya mudhaf apa, Pak? Rubai. Wal mahmuz. Yang selanjutnya ada namanya al mahmuz. Makana ahadu usuli hamzah. apa yang salah satu aslinya, bangunan aslinya adalah hamzah. Nah, contoh akhoda sa'ala qara'a. Beliau contohkan tiga untuk menunjukkan bahwa hamzahnya bisa di awal di fa, bisa di ain, bisa juga di lam. Contoh di fa akhoda, contoh di ain sa'ala, contoh di lam qara'a. Paham ya? Kemudian aksamul mu'tal, selesai sekarang mu'tal. Yang qasimul mu'tal ila mithal wa ajwab wa nakis wa latif. Mu'tal terbagi ke mithal, ada mu'tal mithal. Ada mu'tal mithal. Iya. Apa itu mu'tal mithal? Siapa ingat? Yang huruf ilahnya di ain atau di lam? Oh, di fa saya kira. Wa ajwab. Ada namanya mu'tal ajwab. Ini huruf ilahnya di mana? Di ain. Wa nakis, huruf ilahnya di mana? Di lam. Wa lafif, huruf ilahnya di mana? Huruf ilahnya di mana? Ada dua. Ada di ain dan lam, ada di fa dan lam. Paham ini? Alhamdulillah, ini sudah lewat ini. Kita ulang saja, alhamdulillah, masya Allah. Falmital, maka almital ma'talat fa'uhu. Apa yang huruf ilahnya di fa? Mudah sekali kata beliau. Nah, contoh wa'ada yasar. Beliau contohkan dua, yaitu ada yang pakai waw, ada yang mu'talnya ya. Tidak akan pernah ada mu'tal alif kalau fi'il mital. Tidak ada. Paham ya? Alasannya kenapa? Karena kata dalam bahasa Arab tidak ada yang dimulai dengan sukun bangunan aslinya. Paham gak ini kan? Dalam bangunan asli. Kecuali ada tambahan. Kalau antum lihat ada alif di awal kalimat kata bahasa Arab, maka alif itu tambahan. Maka alif itu apa? Tambahan. Jelas ya? Wasummiya. Sekarang. Wasummiya bidalika. Dinamakan dengan itu, maksudnya kenapa dinamakan fi'il mithal? Paham ini? Ini keunggulannya Syadul Arf, karena dia banyak kasih tahu alasan. Ya, ini membuat kita pintar. Kalau ada orang tanya kenapa begitu namanya, ini jawabannya ada semua di sini. Wasumya bidzalika, dinamakan dengan itu, yaitu dengan fi'il mithal, li'annahu yumathilus sahih. Karena dia itu semisal dengan fi'il sahih. Antum tasrif doroba dengan wa'ada itu sama. Doroba doroba dorobu, dorobat dorobata dorobna. Wa'ada wa'ada wa'adu, wa'adat wa'adata wa'atna. Sama. Misal dia, sama. Maka yang dinamakan dengan fi'il mithal, semisal dengan sahih, serupa. Paham sirinya? Fi adami ila limadihi. Yaitu dari sisi tidak diilal fi'il madinya. Ketika ditasrif fi'il madinya tidak ada ilalnya. Tahu ilal? Tidak kena kaidah ilal. Tidak ada perubahan maksudnya. Saya sudah katakan di contoh tasrif di bab 3 dulu di miftah. Secara tasrif fi'il madi tidak ada. Fi'il mitah. Wal ajwab. Fi'il ajwab apa dia? Ma'talat ainuhu. Apa yang ainnya itu mu'tal. Huruf ilahnya di mana? Di ain. Nah, contoh. Kola ba'a. Kola ba'a. Ya, mudah ya. Kola aslinya waw, beliau contohkan. Ba'a, contoh yang aslinya apa? Ya. Karena huruf ilahnya itu tidak ada yang asli alif. Huruf tengahnya. Kalau ada alif dia, maka dia dari waw atau dari ya. Wasumya bidalik. Hah. Dinamakan dengan fi'il ajwab. Kenapa dinamakan fi'il ajwab? Tenggorokan. Iya. Lihuluwi jaufihi. Karena kosong tengahnya. Kola. Ada gak di tengahnya? Ada. Paham ini? Ba'a. Kosong tengahnya. Makanya dinamakan fi'il apa? Ajwab. Ai wasotihi. Apa maksudnya jaufihi? Jauf ini wasot. Tengahnya. Wa minal harfi sahih, dari huruf sahih. Kosong di situ bukan kosong dari huruf. Paham? Secara umum, tapi kosong dari huruf sahih. Paham kan? Wa yusamma aidan, dan dinamakan juga da as-salatati. Da as-salatati, das-salata. Kenapa dinamakan dengan yang memiliki tiga? Iya, yang memiliki tiga. Kenapa? Li annahu inda isnadihi li ta'il fa'il yasiru ma'aha ala salasati ahruf. Karena ketika dia disandarkan, disambungkan dengan ta'fa'il, itu dia akan menjadi bersama ta'fa'il itu tiga huruf. Nah, sebenarnya kalau doroba, sama dengan ta. Doroba, sama dengan ta dulu. Hah? Ta, ta'fa'il. Hah? Apa? Dorob, ta. Kalau kola? Hah? Hah? Kan jadinya kulta. Berapa huruf itu? Hah? Tiga. Makanya dibilang dalta-lata. Dia yang memiliki tiga huruf. Jelas ini? Iya. Beda kalau filsohi. Filsohi jadi empat. Dorokta, empat. Kalau dia jadi tiga bersama taknya. Karena hilang satu akan diceritakan nanti. Iya. Kaka seperti kata beliau. Kakultu. Diktu. Jadi kata kola ba'a. Jadi kultu bitu. Paham kan? Nanti akan diceritakan kok jadi kultu jadi bitu. Iya. Nanti ada ceritanya ketika dia bersambung dengan domir. Sabar sedikit. Itu akan datang nanti. Ketika dia bersambung dengan domir. Fi kola wa ba'a. Pada kata kola dan ba'a. Watani yang kedua. Anak. Yang selanjutnya awan nakis. Ada namanya fi'il nakis. Ini ma'talat lamu. Apa yang mu'talamnya? Apa yang mu'talamnya? Nah, contoh. Goza. Roma. Lihat itu. Lamnya apa? Mu'tal. Wasumya lida bidalika. Dinamakan dengan fi'il nakis. Kan nakis artinya kurang. Kenapa? Linuksonihi bihat fi akhirhi fi ba'adit tasorib. Karena kurangnya dia dengan dihilangkan akhirnya pada sebagian tasrif. Iya, coba antum tasrif goza. Sambungkan dengan tatani sakinah. Apa jadinya? Hah? Gozat. Hilang alifnya. Roma. Roma. Sambung dengan tatani sakinah. Romat. Paham gak ini? Itulah dinamakan fi'il kurang. Karena kurang hurufnya kalau di sebagian tasrif. Ini sisi kajian saja. Iya. Kemudian kata beliau, kagozat waromat. Wa yusamma aidan dha arba'ah. Dinamakan juga dengan dal arba'ah, yang punya empat. Karena masalahnya Roma sambungan dengan ta fa'il. Roma. Romaita. Goza. Kembalikan ke waw kalau alifnya lurus. Kalau alifnya bengkok kembalikan ke mana? Ke ya. Coba ulang. Roma. Romaita. Goza. Gozauta. Paham? Jelas ini? Berapa huruf itu? Nah, kalau bersama dengan domir melompat. Sebagian tasrifnya kurang. Maka dinamakan dal arba'ah. Li'annahu inda isnadihi li ta'il fa'il. Karena dia ketika bersama dengan ta'fa'il. Yasiru ma'aha ala arba'ati ahruf. Maka dia akan menjadi bersamanya empat huruf. Nah, contoh gozauta romaita. Walatif tisman. Terakhir. Latif ada dua. Ada mafruq dan nanti ada makrun. Mafruq wa huwa ma'talat fa'u wa lamu. Kalau mafruq apa yang mu'tal fa' dan lamnya? Mu'tal fa' dan lamnya. Nah, contoh wafa, waqa. Sumia bidzalika, kenapa dinamakan dengan lafiz mafruq? Kenapa? Li kaunil harfis sahihi farikon. Karena keberadaan huruf sahih memisahkan baina harfail illah, antara dua huruf illah. Maka dinamakan lafif mafruq, karena lafif yang dipisahkan, karena dipisahkan oleh huruf illah, dipisahkan oleh huruf sohi antara dua huruf illah. Jelas ya? Sisi alasannya. Wa makrun, ada namanya lafif makrun. Wa huwa ma talak ainu wa lamu. Ada yang mu'tal ain dan lam. Dia adalah apa yang mu'tal ain dan lamnya. Nah, contoh towa, rawa. Sumia bidalika, dinamakan dengan lafif makrun liktironi harfail illah ba'diha bi ba'di ba'dihima bi ba'd. karena bergandengan huruf il, dua huruf ilahnya, sebagiannya dengan sebagian yang lain, bergandengan, paham? Maka namanya makrun. Wahadi taqsim, selesai ya. Wahadi taqsim allati jarat fil fi'li, pembagian ini yang berlaku pada fi'il. Pembagian ini yang berlaku pada fi'il tadi, ada pembagian fi'il sahih, fi'il mu'tal, tajri aidan fil isim, berlaku pula di isim. Jadi isim, ada isim sahih, ada isim mu'tal, sama. Berlaku pula pada isim. Nah, contoh syamsun, apa ini sahih atau mu'tal? Sahih apa? Salim. Wajhun, sahih atau mu'tal? Mu'tal. Mu'tal apa ini? Mital. Yamun, mu'tal. Mu'tal apa? Mital. Qaul, mu'tal. Mu'tal apa? Ajwabnya waw ya? Waw. Saifun, mu'tal atau sahih? Mu'talnya apa? Ajwab. Dalwun, mu'tal. Apa mu'talnya? Nakis. Dobyun, mu'talnya apa? Wahyun, apa mu'talnya? Lafif. Jauh, jauh, mu'tal apa? Lafif. Lafif apa? Makrun. Hay, lafif. Lafif apa? Makrun. Amrun, sahih mu'tal? Sahih apa? Mahmud. Birun, sahih apa? Nabaun, sahih apa? Hadda, sahih atau mu'tal? Sahih apa? Mudha'af. Bal, bulbul, bulbul, sahih apa? Apa? Mudha'af. Jelas ini? Alhamdulillah. Subhanallah.